Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Bulbul Marang. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala wa Anas radhiyallahu anhu qala Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fa yastanji bil ma' muttafaqun alaihi Rahimahullah ta'ala dari Anas radhiyallahu anhu berkata Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat buang hajat Fa ahmilu ana di sini taukid ahmilu fi'il mudhari' marfu' wa fa'idu damiru satir rujuban takdiru ana ana yang berada di sini taukid dari ana mustadir rujuban aku pun membawa wa gulamun nahwi dan gulam di sini bisa bermakna waladun saghir jadi anak kecil fahmilu ana wa gulamun gulam bermakna anak kecil gulam juga bermakna seorang memang melayani diminta untuk membantu walaupun sudah besar gulam juga bisa bermakna mamluk hamba sahaya walaupun sudah besar ya gulam itu bisa bermakna anak kecil waladun saghir bisa bermakna seorang yang mustakhdam yang minta dibantu atau membantu seseorang atau mamluk yakni seorang hamba sahaya Qala rahimahullahu ta'ala Qala radiyallahu anhu Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi Dan seorang anak kecil yang sepertiku Kalau itu maknanya anak kecil Atau seorang yang membantu Rasulullah SAW seperti aku Ya kalau itu sudah besar Nah sebagai menyebutkan ini Jadi maksud adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Idawatan min ma. Aku dengan gulam tadi membawa idawatan min ma. Idawah ini wadah air dari kulit. Ya, wadah air dari kulit. Wa anazatan. Anazah ini tombak kecil. Tombak kecil untuk sutrah. Untuk sutrah salat. Anazah itu tombak kecil yang biasa digunakan Rasul untuk sutra. Qala payasanji bilma. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Muttafaqun alaih. Ya, hadis riwayat oleh Bukhari Muslim. Khairul rahimin rahimakumullah, di bab ini, bab qadar hajah, Al-Habib Mahjarahimahullah Ta'ala telah kita baca di awal bab ini, telah menyebutkan tiga hadis berturut-turut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang pertama terkait dengan larangan membawa sesuatu yang ada kalimat lafaz Allah dalam atau ke dalam WC. Yang kedua terkait dengan zikir, doa masuk WC. Yang ketiga sekarang juga dari hadis Anas terkait dengan istinjanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu faedah yang penting yang pernah kita sebutkan. Ini hun rahimun rahimukumullah, pentingnya ketika seorang talib dekat dengan syekhnya. Ya, kedekatan seorang talib berilmi dengan syekhnya itu akan menyebabkan dia bisa mendapatkan banyak faedah, bahkan perkara-perkara yang sebagian orang tidak sulit mendapatkannya. Ketika seorang talib ilmi dekat dengan syekhnya, maka syekh akan lebih mudah, lebih mungkin memberikan kepada dia satu faedah ilmiah yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Saya contohkan kemarin ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Anas dalam satu hajat rahasianya. Ya, ketika ibunda beliau Ummu Sulaim minta tanya, kata Anas, ini rahasia. Maka Ummu Sulaim pun berpesan jangan disebar rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani rahimahullahu taala adalah min athbatin nas bi Anas, termasuk orang yang paling dekat dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, "Lau hadastu ahadan lahadastuk." Iya, kalau seandainya aku sampaikan ini kepada seseorang, ya niscaya aku akan sampaikan kepada engkau hai Thabit radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Kedekatan guru dengan seorang talib, ya kan, meskipun seorang guru merasa tenang ia menyampaikan sesuatu yang kalau sampaikan kepada yang lain terasa berat. Ikhwan rahimah rahimakumullah, kaidah yang sering kita juga membacanya, likulli maqamin maqal. Ya, setiap maqam, setiap tempat itu punya kapasitas tersendiri dalam pembahasan, dalam penyampaian. Tidak mungkin sesuatu yang sifatnya khusus diberikan kepada yang di majlis umum. Ketika seorang talib berilmi dekat dengan gurunya akan mendapatkan banyak sesuatu yang sifatnya khusus. Bahkan ikhwan rahimah rahimakumullah, ketika seorang talib berilmi dekat dengan gurunya, kadang dia akan bisa lebih paham apa yang disampaikan gurunya karena banyaknya mulazamah, lamanya dia bersama gurunya tersebut. Ya, seperti Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala ketika Amr bin Dinar rahimahallahu ta'ala, gurunya, sudah sulit sebagian orang untuk memahami apa yang disampaikan diucapkan Amr bin Dinar rahimahallahu ta'ala. Tapi Sufyan bin Uyainah rahimahullah karena mulazam lama, karena belajar lama, disebutkan sampai 20 tahun bersama Amr bin Dinar rahimahallahu ta'ala, sehingga beliau bisa memahami di gerak mulut Amr bin Dinar yang tidak dipahami orang lainnya. Ini ikhwan rahimah rahimahkumullah, ya para tullah, para santri. Di sini juga kita dapatkan bagaimana Rasulullah SAW ketika ada beberapa orang sahabat Rasulullah SAW dekat dengan beliau, ya maka beliau tidak segan untuk meminta bantuan istikhrim ya orang tersebut dalam hajat-hajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang masyhur juga adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang senantiasa melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahimakumullah, disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari hari ini menunjukkan kepada beliau rahimahullahu taala bolehnya istikhdamul ahrar, boleh minta khidmah, minta dilayani, minta dibantu oleh seorang yang ahrar, jamaah dari khur, yakni orang merdeka yang bukan hamba sahaya. Ya, walaupun dia seorang yang khur, yakni bukan hamba sahaya, bukan mamluk, boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW di sini, ya, dibantu oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu di hari berikutnya nanti, ya, meminta Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu untuk membawakan sesuatu, boleh. Bahkan disebutkan para ulama kita, terkhusus apalagi ketika orang yang diminta bantuan tersebut senang, senang ketika ya diminta bantuan. Qala rahimahullahu ta'ala wa minha manqabatu Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa dzalika li khidmatihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis juga menunjukkan tentang keutamaan Anas. Karena beliau radhiyallahu anhu membantu berkhidmah melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ikhwan rahiman rahimakumullah, sebagaimana kita tahu ini bisabab dengan sebab al-um yang salihah. Al-um yang salihah, ibu yang salihah muslim radhiyallahu anha. Beliau yang menjadi sebab ya dekatnya Anas dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membawa ya Anas datang, membawa Anas untuk melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hadza Unais yakhdumuk. Ya inilah ibu yang salihah. Di antara sebab, di antara sebab kebaikan anak adalah ketika didekatkan dengan seorang alim sunni, seorang alim yang baik, ya, sehingga para ulama kita menyatakan idza ra'aita syab, kalau kamu melihat seorang pemuda ma'a alim sunni, dia bersama seorang alim yang sunni, farju, maka silahkan kamu berharap kebaikan kepada dia. Tapi sebaliknya, kalau seorang syab, seorang anak tumbuhnya di tengah-tengah bersama ahlu sunnah, ya, belajar di tempat-tempat hizbiyin, ya, belajar kepada guru-guru yang tidak jelas, maka bai'as minhu. Iya, artinya sulit untuk diharapkan dia baik karena gurunya orang-orang yang tidak baik, lingkungannya tidak baik, Ikhwan rahimana rahimahullah, di antara sebab kebaikan anak ya adalah dipilihkan untuknya guru yang baik, lingkungan belajar yang baik. Ummu Sulaim radhiyallahu an sengaja membawa Anas kepada Rasulullah agar dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, wa minha jawazu musa'adatil insan bi taharatihi. Bolehnya membantu seseorang di dalam taharahnya. Membantu seseorang ketika sedang bertaharah, membawakan airnya, iya, membawakan sesuatu untuk menutup, iya, badan dia, aurat dia ketika buang hajat, atau membantunya untuk mengucurkan air dan mengucurkan air ketika wudunya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, boleh membantu seorang sedang taharah. Apakah taharah minal khubuth, yani taharah dari najis ketika selesai buang hajat seperti di sini, atau taharah dari hadas, yani ketika wudu, ya, dibolehkan. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa minha, di antara faedah hadis ini kata beliau rahimahullahu taala, jawazut ta'awun fi khidmatis surafa. Bolehnya berta'awun dalam rangka melayani, membantu orang-orang mulia. Di sini Anas radhiyallahu an ta'awana, saling bahu-bahu membantu, saling bantu dengan gulam, seorang gulam tadi. Fahmilu ana wa gulamun hawi. Keduanya saling bantu untuk melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawaz at-ta'awun, ta'awun fi khidmatis surafa. Ta'awun luang lingkupnya luas. Di antara di sini ta'awun dalam membantu seorang yang sedang buang hajat, ta'awun ketika membantu seorang ya bertaharah, ata'awun. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minha, di antara faedah di sini, al-isti'dadu lima yambaghi an yuf'ala. Mempersiapkan sesuatu yang mesti harus dilakukan. Dari mana? Dari di bawahnya anazah. Anazah itu adalah tombak kecil. Karena sutrah itu hukumnya wajib menurut sebagian ulama agama kita di antara syalban rahimahullah ta'ala. Karena disyaratkan sutrah, diperlukan sutrah untuk sholat, maka Rasulullah SAW meminta ya agar disiapkan di bawah anazah. Anas dan gulam yang bersamanya membawa air untuk taharah, untuk istinja, dan juga membawa anazah. Untuk apa anazah? Anazah dibawa untuk persiapan. Persiapan ketika sholat ditancapkan di depan imam untuk sutrah. Ya, karena sebagian ulama kita di antara Syekh Al-Bani rahimahullah cenderung menguatkan wajibnya sutrah. Bahkan dekat dengan sutrah. Beliau rahimahullah membawakan hadis, la tusalli illa ila sutratin, atau la yusalli ahadukum illa ila sutratin wal yadnu minha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang kalian salat kecuali dengan menghadap sutrah, wal yadnu minha, dan hendaknya mendekat dari sutrah. Perintah untuk bersutrah dan perintah untuk dekat dengan sutrah. Berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, jawazul istinja bilma dunal hijarah. Dan di sini juga menunjukkan bolehnya istinja, iya, bersih-bersih setelah buang hajat dengan air tanpa batu. Nah, ini yang sudah kita bahas dalam Manhajus Salikin, yang intinya taharah dari najas, taharah dari buang hajat itu bisa dengan istinja, kalau istinja itu dengan air, atau dengan istijmar. Istijmar itu dengan batu dan semisalnya. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Apakah istinja dengan air atau istijmar dengan batu, dengan tisu dan semisalnya? Kata para ulama kita, yang afdal jika keduanya ada, yang afdal adalah dengan air. Kenapa? Karena ghalib mayoritas bersih-bersihnya Rasul dari buang hajat dengan air. Sehingga yang afdal dengan air. Walaupun boleh dengan batu, dengan tisu. Walaupun dalam keadaan ada air. Iya, istijmar itu boleh walaupun dalam keadaan ada air. Tetapi yang afdal dengan air. Karena itu yang ghalib perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu masalah yang sudah kita bahas. Apakah disyariatkan menggabung keduanya? Ya, setelah buang hajat dia usap dengan batu atau tisu, kemudian apa namanya dicuci dengan air, digabungkan antara istijmar dengan istinja, menggabungkan batu dengan air. Ya, kalau si Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam Tamamul Minnah Ta'rif ala Fiqh Sunnah, beliau cenderung menyatakan akhsha an yakuna al-qaul bil jam'i min al-ghulu bid-din. Kata Syekh rahimahallahu taala dalam Tamamul Minnah, aku khawatir pendapat yang menyatakan iya untuk menggabungkan istijmar dengan istinja, menggabungkan antara batu dengan air, pakai batu dulu baru pakai air, itu termasuk ghulu dalam agama. Akhsha an yakuna al-qaul bil jam'i min al-ghulu fid din. Sehingga imma dengan air, istinja dengan air, atau dengan batu. Adapun menggabungkan keduanya, Syekh Al-Albani itu menyatakan khawatir termasuk ghulu. Wallahu a'lam. Bisawab cukup insyaallah. Barakallahu fiikum.